Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Jumat rahimakumullah semuanya, ittaqullah, jangan sampai keluar dari Jumat ini atau sholat Jumat ini ketakwaan kita tidak bertambah, ketaatan kita tidak bertambah kepada Allah, maka gagallah sholat Jumat kita pada hari ini, gagal pula agenda ketaatan kita dalam minggu ini. Haqqatu qadi, bertakwalah kepada Allah dengan sesungguhnya dan jangan sambil lalu. Hidup cuma sekali dan mati pun cuma sekali. Jangan sia-siakan yang hidup cuma sekali ini, karena akan besar impact dan efeknya nanti di akhirat kelak. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat, dan jadikanlah dunia kita sebagai ladang akhirat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sebetulnya hidup kita ini hanyalah memilih cara mati. Kalau mau tahu cara mati kita, lihat sebagian besar hidup kita, kita gunakan untuk apa. Setiap orang sesungguhnya sudah tahu dengan cara apa, dengan cara bagaimana dia nanti mati. Lihat bagaimana sebagian besar kehidupan kita, seperti itu nanti cara mati kita. Mudah-mudahan sidang Jumat yang berbahagia selalu dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ditinggikan derajatnya dengan takwa, dan diwafatkan dengan membawa Islam secara total. Khutbah Jumat pada hari ini mengambil ibrah dari surah Al-Baqarah ayat 243 tentang bangsa yang mati, yang dimatikan sebelum waktunya sebagai azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 243 diceritakan satu bangsa, satu kaum yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ahli tafsir menyatakan tidak ada satu dalil sahih pun tentang bangsa mana yang diceritakan di sini. Namun ada riwayat dari Ibnu Abbas bahwa ini dikisahkan tentang Bani Israel yang pengecut, yang kabur dari negerinya ketika datang penjajah dan mereka diusir lalu mereka lari. Bunyi ayatnya begini: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Alam tara, tidakkah kamu melihat wahai Muhammad? Biasanya kata-kata alam tara ini ditujukan kepada mereka yang sudah mengetahui informasinya sebelumnya, kemudian sebagai penegasan untuk sesuatu yang sudah diketahuinya. Tapi boleh pula istifham ini ditujukan untuk mereka yang belum tahu dan akan diberitahu secara meyakinkan oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah salah satu mukjizat Al-Quran yang informasinya absolut, kebenarannya tentang peristiwa masa lalu. Maka orang-orang yang senantiasa kembali kepada Al-Quran senantiasa mendapatkan informasi yang absolut kebenarannya, dan bisa mengambil pelajaran dari hidupnya sendiri. Sebab jika Anda sebagai seorang sejarawan lalu Anda tidak menjadikan kitab suci khususnya Al-Quran sebagai pegangan, maka sesungguhnya Anda kehilangan jejak tentang sejarah, bahkan sejarah antropologi kemanusiaan Anda sendiri. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan pelajaran oleh umatnya, termasuk kita semua, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam tara, tidakkah kamu melihat wahai Muhammad, ilal ladzina kharaju min diyarihim, kepada orang yang keluar dari kampungnya, dari negerinya, wahum ulufun, jumlah mereka ribuan. Coba, ini gaya bahasa seperti ironis sekali. Ribuan orang lari kabur dari kampungnya, hadarul maut, takut mati. Melihat dunia Islam, memang sangat miris hati kita. Setelah Afghanistan dihancurkan, lalu Irak diporak-porandakan, Suriah dilunglantakkan, dan Yaman kita pun sekarang sedang dikoyak perang saudara. Khatib menginginkan dari khutbah ini, insya Allah, mudah-mudahan Indonesia akan bangkit dengan Islamnya dan menjadi lokomotif peradaban dunia. Tapi ada pesan dari khutbah ini, kita semua harus menjadi bangsa yang hidup, bangsa yang bangkit. Laki-laki yang ada di sini semua harus menjadi pemberani-pemberani. Jangan menjadi pengecut-pengecut yang lari pada jumlah mereka ribuan jumlahnya. Sungguh memalukan. Sungguhlah memalukan jika jumlah mereka ribuan tapi mereka kemudian lari hanya gara-gara takut mati. Ibnu Katsir berkata tentang ayat ini, ketakutan atau rasa takut itu tidak merubah takdir, sebagaimana keberanian tidak pula mempercepat kematian. Lari dari perjuangan tidak menyelamatkan diri dari kematian, tapi bukan berarti maju ke medan juang menyerahkan kehidupan, memilih mati. Tidak. Karena semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Qisah digambarkan secara umum di ayat ini, ada satu kaum karena sifat pengecutnya, na'udzubillah minal jubn wal bukhl, sering-seringlah berlindung wahai para lelaki dan anak-anak lelakiku dari sikap penakut, sikap pengecut. Dan ini saya kira dianjurkan oleh Nabi SAW agar kita membaca doa ini setiap pagi dan petang. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan, wa a'udhu bika minal ajaz wal kasal, wa a'udhu bika minal jubn wal bukhl, wa a'udhu bika min ghalabatid dain wa qahril rijal. Kenapa ada orang di bawah tekanan debt collector, ghalabatud dain wa qahril rijal? Karena cara dia menghutang sudah sampai pada tingkatan yang diharamkan. Ada dua jenis hutang. Ada hutang yang tidak melilit, ada hutang yang melilit. Yang kita harus minta setiap pagi dan petang agar kita tidak menjadi bangsa yang pengecut, bangsa yang hina, bangsa yang tidak tegak lehernya di negara yang menghutangkan. Jangan sampai kita pada posisi ghalabatud dain, karena kita akan pada posisi qahril rijal. Orang-orang yang dililit hutang maka hidupnya hina di bawah tekanan orang-orang yang menghutangkan. Sebaliknya, kalau ingin menjadi orang-orang yang merdeka secara materi, Al-Quran sudah mengajarkan kepada kita, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, man dalladhi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan kathira. Di ayat ini Allah memberikan semacam tantangan, siapa yang hendak menjadi orang yang menghutangkan Allah dengan penghutangan yang terbaik. Ayat ini menganjurkan kepada kita untuk menjadi investornya Allah, kreditornya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma sekedar menjadi orang yang berinfak. Di ayat ini yuqridullaha qardan hasana, memberikan hutang atau menghutangkan kepada Allah. Kalau kita gambarkan dalam kehidupan sehari-hari, mana yang tinggi derajatnya, yang berhutang atau yang menghutangkan? Tentu yang menghutangkan lebih tinggi daripada yang berhutang. Di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajat yuqridullaha qardan hasanah, orang-orang yang menghutangkan Allah, artinya yang menempatkan hartanya untuk agama Allah, di jalan Allah. Kalau penduduk negeri ini, Riau, Pekanbaru, negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, negeri yang kaya raya, tinggal selangkah lagi sebetulnya, jika penduduknya bermental seperti yang digambarkan di dalam Al-Quran, menjadi bangsa, menjadi kaum, menjadi negeri yang bertangan di atas berani memberikan sesuatu yang terbaik untuk agama Allah, maka Allah akan hidupkan negeri ini dengan berbagai macam keberkahan. Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan keluarkan keberkahan dari bumi. Tetapi orang-orang pengecut memang tidak berani melakukan sesuatu yang besar bagi kehidupannya, yang sesungguhnya akan menguntungkan dirinya sendiri dan menguntungkan negerinya. Kembali kepada ayat semula, Al-Jubn, orang-orang pengecut biasanya bakhil, pelit, minal jubni wal bukhl. Namun yang kita bicarakan di sini lebih dari itu. Orang-orang yang berjiwa pengecut, berjiwa penakut, jumlah mereka ribuan, tapi kabur dari negerinya karena takut mati. Saya berjumpa dengan beberapa pengungsi dari dunia Islam hanya untuk melakukan sedikit penelitian dan mencari informasi. Tentu kami datang atas nama bangsa Indonesia dan kita harus menjadi orang yang bersyukur. Alhamdulillah sampai hari ini Indonesia masih Allah ciptakan, masih Allah jadikan bangsa yang bersaudara, bangsa yang dalam keadaan aman insyaallah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Namun kita tidak boleh puas dengan kondisi ini. Dunia Islam sangat berharap agar muslim di Indonesia merentangkan tangan membantu mereka, agar muslim-muslim Indonesia yang dalam kondisi aman ini memberikan perlindungan kepada saudara-saudara muslimnya di dunia ini. Di satu sisi saya bangga kepada pemimpin Turki yang bisa menjadi tempat berlindung bagi dunia Islam yang sedang dikoyak, dihinakan, ditindas, bahkan dibunuh secara massal, mendapatkan tempat yang begitu istimewa. Karena pemimpin di sana bukan hanya berpikir tentang negerinya, tapi berpikir tentang Islam dan dunia Islam. Moga-moga lahir dari keturunan kita pemimpin pemberani seperti ini. Dan terus terang, setiap kami bertemu baik di event-event internasional maupun bertemu langsung dengan mereka-mereka muslim-muslim yang tertindas, mereka sungguh sangat mengharapkan Indonesia bisa juga seperti Turki. Tapi untuk bisa ke sana dibutuhkan keberanian. Keberanian untuk memasang badan, melindungi saudara-saudara kita yang sekarang sedang mengalami penderitaan yang luar biasa. Harus menjadi pemberani, pemberani yang berani mengeluarkan hartanya di jalan agama Allah, membantu saudara-saudara kita yang sedang kekurangan. Insya Allah sikap seperti ini yang membuat Islam di Indonesia tidak akan pernah ada yang bisa menindasnya, dan tidak akan pernah ada yang bisa memecah belahnya. Dan insya Allah Islam di Indonesia tidak bisa dibendung untuk menjadi salah satu peradaban baru di muka bumi yang akan membawa Islam ke dunia dengan rahmatan lil alamin, dengan semua nilai-nilai Islam yang dibawanya. Tapi dari masjid ini, dari Masjid An-Nur yang saya banggakan ini, janganlah sampai kita seperti kaum yang lari karena pengecut akibat takut mati, padahal rasa takut tidak pernah bisa merubah takdir dan jiwa pemberani tidak juga membuatnya cepat mati. Wahum ulufun hadarul maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Dikisahkan kaum yang lari dari kematian ini lalu dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para ahli tafsir sepakat, apakah kematian mereka maknawian atau hissian? Jawabannya adalah mautuhum hissian. Mereka dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara fisik, dimatikan betul. Summa ahyahum, Allah marah, Allah hinakan kaum pengecut ini karena mereka lari dari kematian, maka Allah matikan seluruh waktunya. Mautul uqubah, kematian yang dimaksud di ayat ini oleh para ahli tafsir, sebagian mengatakan kematian yang mereka alami adalah kematian sebagai sanksi akibat sifat kepengecutan mereka. Wal'ayadu billah. Boleh jadi ada satu bangsa secara fisik masih ada, tetapi sesungguhnya secara maknawi bangsa ini sudah dicap mati. Karena bangsa ini tidak lagi punya eksistensi. Dia sudah dibuat kendali musuh. Mata uang bukan dari negerinya sendiri. Makanan tidak mereka produksi sendiri. Mereka dipaksa untuk mengkonsumsi produksi bangsa lain yang menjajahnya secara ekonomi, yang menjajahnya secara politik, yang menjajahnya secara pengetahuan dan teknologi, yang menjajahnya secara mental. Tetapi di ayat ini dikisahkan mereka mati secara fisik lalu dihidupkan kembali secara fisik. Para ahli tafsir mengatakan mereka dihidupkan lagi, tapi pada raut wajahnya ada tanda-tanda kematian. Fisiknya berjalan, tapi bak bangkai yang berjalan, bak penduduk kuburan yang berkeliaran, tidak ada tanda-tanda kehidupan maknawi pada dirinya, walaupun secara fisik dia hidup. Begitulah jeleknya satu negeri, satu bangsa yang sudah diliputi sifat kepengecutan, sifat penakut, uluhun hadarul maut, ribuan jumlahnya, tapi kabur. Indonesia konon adalah bangsa yang jumlah muslimnya terbesar di muka bumi. Insyaallah, insyaallah, jika ayat ini senantiasa kita dalami dan ayat ini kita jadikan sebagai pelajaran, kita tidak akan menjadi bangsa yang mati, baik secara maknawi, waliyahubillah, jangan sampai secara fisik atau jasadi. Caranya adalah, sidang jumlah rahimakumullah, bangkai-bangkai berjalan, penduduk kuburan berkeliaran, adalah mereka yang tidak ada Quran di dalam hatinya. Ilmu pengetahuan yang dia pelajari sampai pendidikan tingkat tinggi hanyalah kulit dari permukaan kehidupan duniawi yang tidak pernah bisa membuat dia hidup seutuhnya seperti yang diinginkan oleh sang penciptanya. Indonesia, jika harus mengalahkan barat secara sains dan teknologi, mungkin ketinggalan. Beberapa dunia Islam yang maju memilih untuk berkembang di satu bidang yang belum dikuasai oleh dunia lain. Tetapi Indonesia dengan semua potensinya, insya Allah akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju. Khatib melihat Islam di Turki memang maju, tapi Islam politik. Islam di Arab kelihatan lebih maju, tapi seperti di Turki, masyarakatnya masih sekuler, dan di Arab juga masih banyak masyarakat yang sekuler karena terlalu materialistik dan Islam ekonomi. Menurut analisis Khatib, sebagaimana harapan para pemimpin dunia Islam, Indonesia akan menjadi satu bangsa yang maju karena Islam yang ada di Indonesia adalah Islam sosial. Insya Allah jika dikoneksikan dengan ekonomi, sosial ekonomi umat Islam ketika ini dikoneksikan akan cepat menjadi sebuah bangsa yang besar. Namun di penghujung khutbah ini, Khatib ingin membacakan ayat 244 sebagai penutup. Jika ingin menjadi bangsa yang kuat, waqatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha samiun alim. Siap siagalah dan senantiasa siap dalam kondisi siaga satu untuk bertarung. Jika ada yang hendak menistakan Islam di Indonesia, jika ada yang hendak memecah belah dan menghancurkan Islam di Indonesia, jika kita dalam kondisi siaga seperti ini dan kita didik anak-anak muda kita menjadi pemberani, insyaallah umat Islam di Indonesia yang pertama kali mengawal Pancasila, umat Islam yang siap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dengan darah dan nyawanya, dan tidak usah ajarkan, umat Islam Indonesia yang terdepan dalam berbineka tunggal ika. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil wafa. Jadilah kita orang yang sedikit yang pandai bersyukur terhadap semua nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, sebagaimana di penghujung ayat 243, wa innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sebetulnya Allah sudah siapkan semua apa yang menjadi perangkat-perangkat kemajuan kita, tapi gara-gara sifat pengecut dan penakut membuat kita tidak menjadi orang yang pandai bersyukur. Semoga Allah jadikan kita hamba yang pandai bersyukur kepada-Nya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan mengaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau masih malas bersolawat. Sallu alaihi, sallu alaihi, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, wa ala sahabati ajma'in Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala sa'ir sahaba والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة wa na'udzu bika min sakhatika wan na'am. Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa bika minka la nuqsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma rabbana a'izz al-islam wal muslimin wa aslih ulata al-muslimin wa aslih dhata bainihim wansurhum 'ala 'aduwika wa 'aduwihim. Allahumma ansur man nasaraddin واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.